Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزكم الله melanjutkan pembahasan dari risalah Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kitab Usul Sunnah ini atau risalah Usul Sunnah ini mengandung di dalamnya beberapa poin tentang masalah akidah. Di antaranya yang pertama mengandung jumlatun min usulil iman, beberapa perkara yang ada kaitannya tentang usul al-iman, yakni prinsip-prinsip iman, diantaranya iman kepada qadar, bahkan itu nanti yang pertama kali akan dibahas oleh beliau, dan yang kedua berkaitan tentang iman kepada hari akhir, al-iman bi al-yaumil akhir. Tentunya perkara-perkara yang diselisihi oleh ahli bid'ah di kalangan firqa-firqa yang menyimpang, seperti yang mengingkari tentang syafaat, tentang mizan. Jadi membicarakan tentang masalah-masalah usul iman. Yang kedua, kitab ini berisikan tentang pembahasan Al-Quran, kalamullah ghairu makhlukin. Pembahasannya tentang pembahasan Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhlukin. Yang ketiga, kitab ini berisikan tentang di antara masalah akidah, yaitu tentang ru'yatullah atau ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Pembahasan tentang orang ru'yatul, ya, ru'yah, ru'yah itu melihat, al-mu'minin, orang-orang mu'minin nanti li rabbihim, kepada Rabbnya pada hari kiamat. Yang keempat, pembahasannya tentang al-iman inda ahli sunnah wal jamaah, yaitu tentang konsep iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya, ada berapa poin sudah? Apa yang pertama poinnya tadi? Yang pertama pembahasan tentang jumlah min usulil iman, pembahasan tentang usul iman, iman kepada takdir dan iman kepada hari akhir. Yang kedua, pembahasan tentang Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk. Pembahasan ketiga, tentang masalah ru'yatul mu'minin li rabbihim yawmal qiyamah, bahwa orang yang beriman nanti akan melihat Allah pada hari kiamat. Akan ada rincian pembahasan insyaAllah. Yang keempat, apa pembahasan tentang masalah iman, ini konsep iman yang dimaksud. Al-iman inda ahli sunnati wal jama'ah. Baik. Yang keberapa? Yang kelima, pembahasan tentang al-i'tiqad fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan tentang para sahabat. Artinya bagaimana ahlu sunnah mensikapi atau bersikap tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di semua kitab akidah pasti ada bahasan ini. Pasti. Karena dalam rangka menjelaskan akidah yang lurus kepada umat tentang masalah sikap yang benar terhadap para sahabat yang diselisih oleh Syiah Rafidhah, maka pasti setiap buku-buku akidah ada pembahasan ini, yaitu al-i'tiqad fi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, tentang pembahasan al-wajib ala al-wulati al-umur, yakni tentang kewajiban, ya, terhadap pemerintah penguasa. Apalagi pada zaman kita sekarang, di mana kondisi umat menuntut untuk memahami akidah yang benar tentang konsep Ahlus Sunnah terhadap penguasa, ulil amr, al-wajib nahwa ulatil umur. Yang ketujuh, pembahasan kitab ini nanti adalah tentang hukum syahadah lil muayyan bil jannah au bin nar. Hukum tentang persaksian atas person dengan surga atau neraka, yakni ponis ahli surga atau ahli neraka terhadap person, terhadap orang tertentu. Ini dibahas dan hukumnya haram, tidak boleh memastikan orang tertentu, ya. Dan nanti akan ada rinciannya, dia ahli surga atau ahli neraka, hatta ahli neraka sekalipun. Makanya ahli sunnah itu manusia yang paling selamat mulutnya dari memponis orang ahli neraka, hati-hati. Adapun orang awam mengatakan orang-orang Wahabi, orang-orang ahli apa namanya Wahabi itu yang dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka katanya. Kita bukan memponis orang. Kalau orang haram kita memponis orang ahli neraka. Adapun yang kita bahas itu adalah tentang masalah amalan, keyakinan, bukan orang, bukan person. Ya. Kalau memponis perbuatan, ini memang Al-Quran. Bahkan Rasul sendiri melaknat pemakan riba. Bukan begitu. Rasul SAW, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu. Rasul melaknat. Siapa? Yang makan riba. Siapapun dia. Bukan disebutkan si Joni, si Tony, nyendak. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke... delapan ya? Ada sekitar 10 poin ya, Pak. Ada sekitar 10 poin yang garis besar pembahasan. Jadi minimal kita tahu kitab ini isinya apa. Saya sudah ngaji usul sunnah, masya Allah. Apa bahasanya tentang wudu ada enggak? Oh, ada wudu, ada. Enggak ada wudu di sini. Ya. Barangkali ada yang begitu. Kan sunnah, salat tahajud ada enggak? Ada pembahasan salat tahajud. Baik, yang ke berapa? 8 hukum hukmul murtakib al-kabira min ahli al-qiblah. Pembahasan tentang hukum pelaku dosa besar dari kalangan ahlul qiblah. Yani orang Islam yang melakukan dosa besar, apa hukumnya? Dibahas dalam kitab ini nanti. Oleh karena itu subhanallah, orang yang sudah mengkaji kitab-kitab para ulama ahli sunnah jamaah, dia akan terselamat dari gampang memponis dan yang semisalnya. Yang kesembilan, ta'rifun nifaqil akbar. Dibahas tentang pengertian nifaq al-akbar. Nifaq i'tiqadi, dijelaskan. Apa itu nifaq? Apa itu pembagiannya? Apa konsekuensinya? Dijelaskan nanti insyaAllah. Kemudian yang ke-10, secara garis besar, pembahasan tentang bayanul kufri al-amali. Pembahasan tentang masalah kufur amal. Pembahasan tentang masalah kufur asghar. Dan juga secara garis besarnya akan dibahas tentang kufur akbar, kufur asghar. Nah, ini diantara beberapa poin tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Baik, kita ada hafalan insyaAllah. Bulan depan, bulan depan ada untung semua ini, mana yang bagus? Ini nanti ada apa ya, bahan berkata Imam Ahmad orang Imam dipilih pun akan tahu yang bagaimana. hari ini insyaallah. Jadi setiap yang kita bahas hari ini besoknya hafal yang sudah dibahas. Baik. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, ini nanti sekarang. Sekarang. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Usul sunnati 'indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم lupa ya salawatnya tidak ditulis صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم sampai sini dulu ya nanti disambung terusannya وترك البدع وكل بدعة فهو ضلالة dan seterusnya watarkul julus watarkul husumati wa julus mazhabil ahwa nanti terusannya. Jadi yang pertama hafalannya apa? Ini dulu usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim sampai sana. Baik. Terjemahannya sudah di sana ada ya. Nah, baik. Al-usul, jamaah sekalian, usul adalah jam'u aslin, bentuk jamak dari kata aslun. Usul itu jamak dari kata aslun, yang artinya aslun ini kalau bahasa kita dasar atau pondasi, yang bahasa kerennya mayubna alaihi ghairuhu. Apa itu as mayubna? Aslun adalah prosesu secara artinya ma yubna alaihi ghairuhu. Aslun adalah aslu atau aslun. Kalau pakai tanwin berarti tidak boleh pakai al. Aslun. Kalau pakai al berarti haram pakai tanwin selamanya sampai hari kiamat. Jadi kalau ada al tidak boleh diapa? Ditanwin sampai hari kiamat. Artinya ma yubna alaihi ghairuhu. Ma itu apa-apa yang yubna dibangun alaihi di atasnya ghairuhu selainnya. Itu asal. Itu dasar, pondasi. Bahasa lainnya al-qa'idah. Ya kan, qa'idah itu sama dengan usul atau dengan aslun atau dengan al-asl. Diterjemahkan dengan bahasa kita adalah kalau yang namanya dasar berarti prinsip. Usul itu. Usul adalah apa tadi? Ma yubna alaihi ghairuhu. Adapun sunnah, nah kemarin sebagiannya telah kita jelaskan. Atau belum? Sebagiannya kita jelaskan. Baik, perlu dicatat sini. Sunnah sunnah Pembahasan kita langsung kepada pembahasan sunnah, definisinya menurut ulama al-mu'taqad, ulama akidah, bukan menurut fikih, bukan menurut hadis, bukan menurut kemarin sebagainya telah disebutkan ya ulama. Kenapa? Apa itu? Oh sudah, yang belum muhaddisin. Baik. Sekarang as-sunnah 'inda al-muhaddisin. Yang ketiga. Baik, sunnah menurut ulama fikih apa artinya? Ma yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu atau wala yastahiq sama atau wala yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang kalau dilakukan dia dapat pahala, yang kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah sekarang sunnah menurut ulama ahli hadis, as-sunnah inda al-muhadithin maknanya muradib lil hadis. Sunnah menurut ulama ahli hadis itu artinya sama, apa sinonim bahasa kitanya, sinonim apa namanya, persamaan kata dari hadis. Yani hadis itu sunnah, sunnah itu hadis. Menurut siapa ini? Ulama ahli hadis. Definisinya adalah ma'udifa ila nabi, ma'udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau spidolnya hitam sekali kelihatan bagus. Disandarkan dia, perkara yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin baik berupa apa? Qaul, perkataan, sabda-sabdanya, au fi'lin atau perbuatannya, kana nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, nabi melakukan ini dan itu, au takririn atau takrir, persetujuan rasul terhadap apa? Terhadap perkataan atau perbuatan sahabat, itu takrir. Takrir itu persetujuan rasul. Yani rasul melihat perbuatan sahabat atau rasul mendengar ucapan sahabat dan rasulnya diam. Au sifatin atau sifat. Dan sifat rasul terbagi dua. Sifat rasul itu terbagi dua. Sifat rasul terbagi dua. Satu sifat khuluqiyah, yang kedua sifat khuluqiyah, kalau ini khuluqiyah, kalau ini khuluqiyah, kira apa saja? Apa sifat khuluqiyah? Khuluq, karakter akhlak beliau. Seperti rasul pemberani, rasul pemalu, rasul dermawan. Ini sifat apa namanya? Hah? Khuluqiyah. Khuluqiyah. Adapun sifat khuluqiyah, contohnya apa? Rasul rambutnya panjang, rasul berjenggot, dadanya bidang. Ya, tingginya enggak tinggi, enggak pendek. Warna kulitnya putih. Itu sifat apa namanya? Khuluqiyah. Coba diulang. Apa sunnah menurut ulama ahli hadis ya, Ki? Antum. Ma udhifa. Qaulin. Nah, baik. Sifat rasul terbagi dua. Apa itu? Betul. Sifat rasul terbagi dua. Sifat apa saja? Tidak nyadar tadi, belum. Antum, mas mau kaya sih? Tidak, oh enggak. Sifat rasul terbagi dua. Khuluqiyah dan khulqiyah. Apa contohnya sifat khuluqiyah? Hah? Berani, dermawan, malu, pemalu. Akhlak ya, yang terkaitan tentang akhlak rasul. Apa contohnya sifat khuluqiyah? Fisik rasul. Apa itu contohnya? Rasul rambutnya panjang, berjenggot. Apalagi? Wajahnya bundar, bukan panjang tajam seperti pedang, tapi bundar seperti rembulan. Ini sifat. Ada kitab yang bagus tentang masalah sifat rasul, karakteristik rasul, yaitu kitab apa? Syama'il Muhammadiyah karya siapa? Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis-hadis kumpulan tentang sifat-sifat rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wajahnya rasul, bagaimana bentuk tubuhnya rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi inilah sunnah menurut ulama ahli hadis. Jadi jemaah sekalian, perkataan sahabat, perbuatan sahabat yang diketahui rasul dan rasulnya diam, ini apa namanya? Takrir, disebut sunnah takririyah. Ya. Maka keliru ada orang yang beranggapan katanya boleh-boleh saja kita membuat sesuatu yang baru. Ya. Karena alasannya pada zaman dahulu pun ada sahabat yang membuat sesuatu yang baru lalu dibiarkan oleh Rasul. Berarti dia tidak paham syariat. Kalau sahabat membuat suatu perkara, beramal suatu amalan, berbicara suatu pembicaraan, diketahui Nabi Muhammad, Nabi Muhammadnya diam, ini maknanya apa? Seolah-olah perbuatan sahabat ini adalah kalam dari Allah, seolah-olah demikian wahyu itu. Justru di sini menunjukkan kehebatan siapa? Sahabat. Seperti ada orang di antara salah seorang sahabat ketika salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang ketika Nabi mengangkat kepalanya dari ruku, Rasul mengangkat kepala dari ruku, beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Salat. Lalu yang di belakang ini sahabat mengatakannya apa? Membaca apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sekitar 30 lebih lafaz huruf. Ya. Maka selesai salat Rasulullah tanya, "Manil mutakallim?" Kata Nabi, "Siapa yang barusan ngomong baca itu?" Ya, ini ide dari sahabat. Rasul tidak pernah ajarkan. Siapa yang barusan ngomong itu? Siapa yang baca itu? Ya. Maka sahabat tadi mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang baca dari barusan." Maka Nabi mengatakan apa? "Laqad ra'aitu bid'an wa salasina." Aku melihat, kata Nabi, ada 30 bid'an wa salasina. 30 lebih. Ya, malakun, yakni malaikat, yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Kata Nabi, aku lihat ada 30 lebih malaikat yang mereka rebutan. Rebutan untuk siapa yang paling dulu mencatat, melaporkannya kepada Allah dari kalimat yang tadi dibaca. Maknanya berarti Rasul ngapain kepada kalimat tadi? Satu, ini namanya takrir. Nah sekarang kita ya gak boleh membuat sesuatu yang baru. Karena Rasulnya telah wafat, agamanya telah sempurna. Saat itu agamanya belum sempurna. Masih turun wahyu. Maka ketika seseorang membuat modifikasi agama, sahabat yang zaman Rasul membuat perkara yang baru, membuat suatu perbuatan yang Rasul setuju, maknanya itu wahyu dari Allah. Karena kalau keliru pun akan ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Amr bin Yasir. Dia lagi di perjalanan junub rupanya. Sahabat ini masya Allah di perjalanan itu junub. Ngapain junubnya? Ya mimpi basah. Saking menunjukkan sehatnya mereka, seringnya keluar air mani. Ya, kita kan bertahun-tahun tidak keluar. Anteng-anteng saja kalau kita. Sahabat keluar, junub. Lalu ketika itu tidak ada air. Maka apa yang dia lakukan Amr bin Yasir? Amr bin Yasir, kalau tidak ada air kan apa? Tayamum kan? Kalau wudhu tayamum ditepuk begini. Tepukan kemudian diusap ke wajah, kemudian ke kedua telapak tangan. Kalau ini kan junub katanya, pikirnya Amr bin Yasir karena junub ini harus mandi, oh berarti mandi debu. Akhirnya dia berguling-guling jemaah. Berguling-guling persis seperti binatang ketika berguling-guling di tanah. Karena pikiran dia itu apa? Mandi. Mandi tayamum, mandi debu. Sebagaimana wudu tayamum, wudu dengan debu. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW, disalahkan oleh Nabi. Ya, idenya dia disalahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kul masya Allah, agak ganteng ustaz kita, insya Allah. Barakallahu fi. Tapi ucapkan masya Allah. Kalau tidak, kata Nabi, al-ain haq. Ain itu benar, nyata adanya. Jadi kalau muji orang, kalau kagum sama orang, tidak mengucapkan kalimat tabrik, mengucapkan masya Allah, tabarakallah, atau Allahumma barik, maka akan membuat celaka kepada yang kita kagumi. Celaka, bisa mati, bisa sakit, langsung mati. Makanya kata Nabi, aksaru man yamutu min ummati sababuhal ain. Kebanyakan umatku mati sebabnya karena ain. Kebanyakan umatku mati. Yani memang matinya tabrakan. Matinya tabrakan, tapi sebabnya bisa jadi karena ain dia. Mungkin ada orang puji-puji dia, enggak ucap masya Allah, dan dianya juga anteng-anteng saja. Makanya ya kawan, di Saudi itu orang Saudi suka takut kalau ada muji-muji orang. Misalnya, wih mobilnya bagus masya Allah, sayara jadidah, sayara zainah masya Allah. Gitu ya. Orang Saudi langsung, wul masya Allah, katakan masya Allah, katakan masya Allah. Dia takut. Ain hak kata Rasul. Dan sahabat dan ain itu bisa terjadi dari orang soleh kepada orang soleh. Beda dengan hasad. Ya, beda dengan hasad. Kalau hasad tidak terjadi kecuali dari yang hatinya buruk, niatnya untuk supaya membinasakan orang. Kalau ain tidak, dia tidak ada maksud itu. Cuman dia kagum terhadap sesuatu, cuman lupa menyebut kalimat tabri, atas izin Allah akan binasa. Maka terkadang mobil tabrakan, rumah tiba-tiba roboh, masakan tiba-tiba hancur. Ya, masakan enak harum tetangganya yang dikasih. Tetangga, aduh apa ini enak. Masakannya akhirnya rusak. Gara-gara ada hewan, masya Allah, hewan bagus sekali, besoknya mati. Kambing bagus sekali, enggak muji. Ada pohon yang buahnya luar biasa, enggak menyebut kalimat tabrik, dipentengin, dilihat, besoknya mati semua, kena ulat atau mungkin kering, tiba-tiba jatuh semua kena angin. Ini sebabnya angin. Makanya tidak boleh kalau kita kagum terhadap sesuatu, jangan cuma ini biasanya cek cek cek cek cek, nggak ngomong apa-apa, atau wah hebat hebat, enggak boleh. Ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik. Baik. Adapun sunnah yun ikhwah, menurut ulama al-mu'taqad, dia memiliki dua makna, makna yang umum dan makna yang khusus. Sunnah dengan makna yang umum, sunnah dengan makna yang umum artinya asy-syari'ah ma syara'ahu Allah wa rasuluhu minad din. Sunnah dengan makna umum adalah asy-syari'ah, agama itu sendiri yang Allah dan Rasulnya telah syariatkan, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah. Ya. Atau sunnah bimakna al-am ay al-islam. Jadi sunnah dengan makna umum artinya apa? Al-islam. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, qala Al-Barbahari rahimahullah, as-sunnatu i'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-islam. Kata Imam Al-Barbahari, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. I'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-islam. Hadha sunnah bi makna al-am. Amma sunnah bi makna al-khas, dengan makna yang khusus, adalah sebagaimana kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, as-sunnah hiya ibaratun amma salima minasyubuhati fil i'tiqadat. Apa kata Imam Ibn Rajab? As-sunnah hiya ibaratun amma salima minasyubuhati fil i'tiqadat. Artinya sebuah ungkapan untuk menunjukkan sebuah keyakinan yang terbebaskan dari berbagai macam kerancuan. Artinya berarti sunnah adalah akidah yang lurus, akidah yang salimah, sabitatun bil kitabi wa sunnah. Jadi pengertian sunnah secara khusus adalah apa? Akidah yang bersih, akidah yang lurus dari penyimpangan. Berarti pembahasan sunnah adalah pembahasan akidah kalau pembahasan secara khusus. Ya. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, dia mengatakan as-sunnah asyaratun. Sunnah itu ada 10 kata beliau. Jadi apa yang dimaksud perkataan sunnah oleh Imam Sufyan Ibnu Uyainah? Kita mengenal adalah ulama yang namanya Sufyan, dua Sufyan kita tahu. Yang pertama Sufyan Ibnu Uyainah, yang kedua Sufyan Ats-Tsauri. Siapa yang gurunya Imam Syafi'i? Yang Imam Syafi'i banyak berguru kepadanya Sufyan Ibnu Uyainah. Gurunya Imam Al-Humaidi Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah ini punya keistimewaan khusus yang dikenal dalam sejarah. Apa itu? Beliau hajinya 80 kali. Berapa kali? 80 kali. Dan sampai wafat enggak pernah dipanggil Pak Haji. 80 kali cuma. Kok bisa? Bagaimana 80 kali? Kok bisa? Bagaimana? Naam, bisa karena dia orang Mekah. Yani dia imam ahlu Makkah, imam yakni penduduk Makkah. Ya, Imam Sufyan Ibn Uyainah Al-Makki. Baik. Kata Imam Sufyan Ibn Uyainah, as-sunnah 10, sunnah itu ada 10. Faman kunna fi faqad istakmala sunnah. Maka kalau ada 10 padanya, dia sempurna sunnahnya. Yang dimaksud ternyata di sini sunnah adalah akidah. Yang kalau ada padanya 10 perkara, dia sempurna sunnahnya, sempurna akidahnya. Tapi wa man taraka minha syai'an, kalau tinggalkan sedikit dari yang 10 tadi, faqad taraka sunnah, maka dia telah meninggalkan sunnah. Apa yang 10 itu jemaah? Perhatikan nih. Ini juga mungkin bagus kalau kita kaji perkataan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah ini. Yani sunnah ada 10 kata beliau. Apa yang pertama? Yang pertama kata beliau, taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Taqdim Abi Bakrin wa Umar. Sunnah adalah mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada sahabat yang lain. Berarti kalau ada orang yang mendahulukan dalam keutamaan, dalam khalifah, mendahulukan dari Abu Bakar dan Umar, selain Abu Bakar Umar, misal mendahulukan Ali, maka dia orang yang keluar dari sunnah dan bisa kufur hukumnya, karena dia telah disepakati secara darurat di dalam agama. Lalu yang kedua, wal haud, mengimani adanya telaga. Yang ketiga, was syafa'ah, mengimani adanya syafa'ah. Wal mizan, dan yang keempat, mengimani adanya mizan. Was sirat, mengimani adanya sirat. Lalu yang berikutnya kata Imam Ibnu Uyainah, sunnah itu adalah al-iman qaulun wa amal, yang meyakini bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan perbuatan hati, perkataan lisan dan perbuatan anggota badan. Jadi iman harus adanya amal. Karena firqah murjiah, jemaah sekalian, murjiah itu kelompok atau firqah yang dia tidak memasukkan amalan itu kepada iman. Makanya nanti akan dibahas di dalam kitab ini juga tentang konsep iman yang ahli sunnah jemaah. Akan ada penyimpangan kelompok murjiah. Murjiah itu kenapa disebut murjiah? Karena dia mengakhirkan. Al-irja itu artinya at-ta'khir, artinya mengakhirkan. Mengakhirkan apa? Ta'khirul amal an musammal iman. Maka kalau ditanya apa itu murjiah, murjiah adalah sebuah kelompok firqah dalam Islam yang dia sesat di dalam konsep iman. Kenapa sesatnya? Tidak memasukkan amal kepada iman. Yani iman itu menurut murjiah pokoknya enggak ada amal. Bisa cukup keyakinan saja atau cukup ucapan saja. Yang paling parah iman cukup ucapan walaupun tidak diyakini, ini karomiyah. Muhammad bin Karam dia pencetusnya. Ini lebih parah lagi. Iman cukup ucapan katanya walaupun tidak diyakini dalam hati. Maka konsekuensinya siapa yang iman? Kalau iman cukup di mulut saja walaupun hati tidak. Orang-orang munafiqun adalah mu'min indahum, menurut Karamiyah Muhammad bin Karam. Adapun menurut Asy'ariyah, antum kenal Asy'ariyah, Asy'ari, Abdul Hasan Al-Asy'ari, penyimpangan dalam konsep iman. Jadi kesesatan Asy'ariyah itu bukan dalam masalah asma dan sifat, bukan dalam masalah sifat-sifat Allah saja, tapi kesesatan juga dalam masalah konsep iman, nanti akan kita bahas. Apa sesatnya Asy'ari? Asy'ari mengatakan al-iman at-tasdiq bil qalb. Iman itu cukup membenarkan dalam hati. Makanya ketika ibu-ibunya, "Bu, kenapa enggak pakai jilbab?" Nah, sekarang banyak yang akidah-akidah murjiah. Ngaku ahlu sunnah tapi akidahnya murjiah dalam konsep iman. Apa katanya? "Enggak apa-apa, Pak Ustaz, kan iman dalam hati. Yang penting iman. Saya enggak berjilbab, tapi yang penting iman." Ini kan musibah. Orang hatta enggak sholat sekalipun, kenapa enggak sholat? Enggak apa-apa walaupun enggak sholat, yang penting kan iman di hati. Yang penting imannya. Berarti kalau dalam konsep ahli sunnah, orang yang tidak pakai jilbab, wanita yang tidak pakai jilbab, maknanya berarti lagi ada masalah dalam imannya. Karena iman itu adalah amal, amal adalah iman. Dalilnya Allah berfirman dalam Quran di surah Al-Baqarah tentang Rasul ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, lalu dirubahlah kiblatnya ke Ka'bah. Lalu para sahabat tanya kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, kaifa bi ikhwanina?" Bagaimana dengan saudara-saudara kami ya Rasulullah, yang mereka yastaqbiluna Baitul Maqdis, yang mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis dan sudah pada meninggal dunia, belum sempat salat menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Bagaimana dengan saudara kami ya Rasulullah? Ini lihat para sahabat, mereka demikian perhatiannya, demikian apa namanya, setia mereka kepada saudara-saudaranya. Bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Rasul diam, akhirnya Allah turunkan wahyu jawaban para sahabat tadi. Apa kata Allah? "Innallaha la yudhi'u wa ma kana Allah liyudhi'a imanahum. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanahum." Ini jawaban Allah. Yani Allah sekali-kali tidak akan pernah liyudhi'a, menyia-nyiakan, kata Allah, imanahum, iman mereka. Apa maksud iman di sini? Ai salatahum. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan salat mereka ketika mereka menghadap ke Baitul Maqdis, tidak dosa mereka karena dulu memang disyariatkan ke sana. Jadi Allah sendiri menyebutkan bahwa sholat itu iman. Dan ini ahlu sunnah, akidahnya. Nanti itu pembahasan tentang iman. Jadi kata Imam Sufyan ibn Uyainah, ahlu sunnah adalah dia prinsipnya dalam iman, al-iman qaulun wa amal. Amal ini harus lazim. Jangan sampai seperti murji'ah yang dia tidak memasukkan amal ke dalam iman. Lalu wal Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Yang keberapa? Wa adabul qabri, menetapkan adab kubur. Wal ba'tsu yaumal qiyamah, dan menetapkan hari berbangkit pada hari kiamat. Lalu wala taqta'u bi syahadati 'ala muslim, dan tidak pernah memastikan terhadap muslim ahli surga atau ahli neraka. Ahli sunnah. Dan ini prinsip sunnah, prinsip akidah kita jamaah. Kita tidak pernah memastikan. Contoh sekarang, ahli sunnah saking wajib selamatnya ya tentang memponis orang. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh memastikan si fulan ahli surga atau si fulan ahli neraka, enggak boleh. Contoh jemaah sekalian, kalau ada orang murtad ya, ada orang yang murtad. Orang murtad diapain dalam Islam? Dihukum qisas, dibunuh. Tentu setelah diperintahkan bertobat. Enggak mau tobat kemudian dibunuh. Man badala dinahu faqtuluh, barang siapa yang merubah agama, ini murtad, bunuh dia, kata Rasul. Dibawalah ke pengadilan orang murtad tadi. Taib. Lalu tidak mau juga bertobat. Lalu kemudian murtad, dia tadinya Islam. Lalu ketika dia akan dibunuh, pedang ditetakkan, dia juga tidak mau bertobat. Akhirnya jemaah sekalian, dipenggal kepalanya. Dan siapa yang berhak memenggal kepala dia? Penguasa ulil amri. Mati sudah. Nah sekarang pertanyaannya, boleh tidak kita mengatakan si fulan yang murtad tadi finar? Boleh? Kan murtad. Boleh enggak? Ahlu sunnah tidak pernah memastikan si fulan ini di neraka. Murtad kan? Nah, tapi siapa yang tahu kalau ketika pedang belum ditetapkan tadi dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tahu? Maka kita mengatakan si fulan tadi yang mati dipenggal lehernya gara-gara murtad oleh pemerintah yang hak, ya, mati, maka kita katakan kalau dia mati di atas kemurtadannya maka dia finnar. Kalau bertobat maka dia firjannah. Halas. Jadi kita tidak tahu nasibnya dia bagaimana. Tapi kalau ada orang Kristen, orang kafir mati. Mati. Orang kafir. Ini bukan orang murtad ini. Orang kafir mati. Ya, orang kafir mati. Lalu boleh tidak kita katakan, ini orang Kristen ini finnar, neraka dia. Sudah mati. Boleh? Bedakan dengan yang tadi. Kalau yang Kristen mati, naam, enggak boleh kita katakan ragu. Ah, jangan-jangan, apa jangan-jangan dia Kristen mati sudah, benar dia. Bahkan kata Nabi, kalau kita dapati kuburan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, apa? Wabashirhum binar, beri kabar gembira mereka dengan neraka. Ah, mampus lu, rasain lu neraka, adab kubur, rasain sampai mati, sampai hari kiamat nanti. Jelas dia. Tapi kalau orang Islam tadi yang murtad, makanya bedakan jemaah sekalian. Boleh enggak orang Islam kawin sama Yahudi wanita? Wanita Yahudi atau wanita Nasrani? Boleh tidak? Surah Al-Maidah ayat 5 boleh. Tentu dengan syarat afifah ya. Muhsanat, yakni yang baik. Ala kulli hal kawin. Sah tidak perkawinannya? Sah. Madhab yang 4 sepakat bolehnya. Madhab yang 4, Syafi'i, Hambali, Maliki. Baik. Lalu sekarang pertanyaan. Kalau ada muslimah, na'udzubillah, murtad masuk Kristen. Suaminya muslim. Muslimah, istrinya murtad masuk apa? Masuk Kristen. Apa hukum perkawinannya? Hah? Apa hukum perkawinannya? Langsung fasakh. Karena dia kafirah. Tapi bukankah boleh nikah sama ahlul kitab, kan begitu? Dia kan murtad ke Kristen, bukannya boleh. Nah, boleh itu kalau dia dari sejak awal apa agamanya? Kalau sejak awal agamanya apa? Kristen boleh. Tapi kalau muslimah berubah ke Kristen, bukan dikawin, dibuang perempuan seperti itu. Paham? Jadi karena dia murtad, ini lebih besar dosanya daripada Kristen sejak awal. Maka kalau murtad masuk Kristen, sudah. cerai dia, perkawinannya putus. Berbeda dengan nikah sejak awal dengan wanita Kristen, wanita ahli kitab. Beda ya. Baik, ini tentang masalah tadi hukum. Jadi kita ahli sunnah tidak memponis kepada person, dan akan ada pembahasannya insyaallah ta'ala. Baik, apa kata Imam Ahmad? Usul sunnah, jadi prinsip-prinsip dasar sunnah, yakni akidah yang sahih, prinsip dasar Islam. Indana, indana maksudnya apa ya ikhwan? Indana pada pandangan kami, menurut kami, artinya inda ahli sunnah atau inda ahli hadis. Maksud perkataan indana ada dua makna. Pertama apa? Indana ay ahli sunnah. Kenapa dipahami ahli sunnah? Karena Imam Ahmad imam ahli sunnah. Jadi seolah-olah perkataan Imam Ahmad mewakili ahli sunnah pada zamannya. Atau maksud indana yakni para ulama ahli hadis. Karena Imam Ahmad adalah imam fil hadis, imam ahli hadis. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tamassuk. Apa at-tamassuk? Berpegang teguh bima kana alaihi, yang dijalani di atasnya. Maksudnya di sini adalah al-huda, petunjuk. Perhatikan jemaah. Apa maksudnya yang dijalani di atasnya? Maksudnya petunjuk, mengikuti, berpegang teguh dengan petunjuk. Siapa? Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru mukaddimah jemaah. Imam Ahmad belum membawakan poin-poinnya. Poin yang pertama nanti akan dibawakan Imam Ahmad tentang akidah adalah poin tentang al-iman bil qadar, iman kepada takdir nanti. Ini kita sekarang masih membahas tentang mukaddimah beliau, dan ini merupakan pembahasan yang sangat bagus. Di sini bahkan letak manhajnya. Di sini manhajnya Imam Ahmad, manhaj al-sunnah dalam beragama, di mukaddimahnya. Adapun nanti di akidah nantinya, poin-poin berikutnya, justru penting pembahasan kita mukaddimah ini. Maka nanti dihafal, tentu dihafal. Karena sebagai apa? Talib atau apalagi sebagai jai menghafal. Imam Ahmad mengatakan usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Baik, pertanyaan, kenapa Imam Ahmad di sini tidak mengatakan berpegang dengan Quran dan sunnah? Berpegang dengan Quran dan hadis, tapi berpegang dengan ashab, para sahabat Rasul, petunjuknya para sahabat Rasul. Jawabannya jemaah sekalian, karena yang pertama, ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, karena orang yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis belum tentu benar apabila pemahamannya tidak seperti pemahaman ashabu Rasulillah. Berapa banyak orang sekarang ngaku Quran, hadis, pedoman kita Quran, hadis. Bahkan ada jemaah yang suka menajiskan kaum muslimin, itu ngaji tiap harinya Quran sama hadis. Ada kelompok dalam Islam yang ada di negeri kita ini, dulu menajiskan, harus dicuci. Kalau bekas duduk antum sholat di masjidnya itu langsung dicuci bekasnya. Sekarang alhamdulillah katanya sudah mukernas di nasional, tidak lagi, sudah dirubah. Kafirnya tetap kafir, tapi tidak najis katanya. Ya, karena terlalu ekstrim katanya. Itu Quran hadisnya. Makanya alasannya Imam Ahmad mengungkapkan dengan ungkapan berpegang dengan petunjuk para sahabat, ya. Karena orang yang berpegang dengan Quran dan hadis belum tentu benar apabila tidak berpegang dengan pemahaman para sahabat. Baik, yang berikutnya jemaah sekalian. Yang kedua, orang kalau sudah berpegang dengan pemahaman para sahabat, maka pasti dia, dipastikan dia berpegang teguh kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Karena para sahabat adalah manusia yang paling berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Maka cukuplah perkataan kita dengan berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana jemaah? Dari hadis Rasul mengatakan, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Ini sahabat. Ada lagi dengan teks yang khusus penyebutan sahabat, hadis tentang iftirab, iftirabul ummah. Kata Nabi apa? Sataftariku ummati ala 73 firqatan, kulluha finar ila wahidah. Bahwa nanti umatku akan pecah menjadi 73 golongan, semuanya keliru, sesat, salah, menyimpang, ada di neraka. Bukan pasti masuk neraka, bukan pasti kekal di neraka, bukan maksudnya. Semuanya di neraka itu adalah semuanya berhak. Berhak. Jamaah perhatikan, tidak setiap ponis, tidak setiap ancaman itu pasti terjadi. Tidak mesti. Seperti ketika Allah mengatakan, orang yang berzina, orang yang berzina, apa ancamannya? Neraka. Pertanyaannya, apakah setiap yang berzina pasti masuk neraka? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin dia bertobat kepada Allah. Jadi tidak mesti. Makanya jemaah sekalian, gampang saja ketika ada sebuah kaidah yang besar sekali dalam masalah ini, memahami masalah ini, bahwa perhatikan, semua pahala, semua siksa itu akan terlaksana apabila terpenuhi syurutnya, terpenuhi syarat-syaratnya, dan tidak adanya mawani, tidak ada penghalangnya. Ini kaidah yang besar ini. Seperti ada yang dijanjikan oleh Allah surga, misalnya barang siapa yang sholat subuh, sholat asar, dia masuk surga. Ini ponis atau janji Allah masuk surga itu kalau terpenuhi apanya? Terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Walaupun sholat dia subuh dan asar di, tadi katanya dijanjikan surga, kalau ada penghalangnya tidak akan masuk surga dia. Ada penghalangnya karena mungkin dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Walaupun sholat asar, sholat subuh, tidak akan masuk surga karena apa? Ada penghalangnya, kesyirikan tadi. Jadi setiap janji Allah surga, ancaman Allah neraka akan terlaksana apabila terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Paham di sini maksudnya? Makanya gampang ketika ada perkataan misalnya, barang siapa yang membunuh maka dia kekal di neraka. Betul tidak ada lafaz seperti itu dalam Quran? Man qatala, apa namanya? Apa ayatnya Ustaz? Hah? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ini bagaimana mensikapi ayat seperti ini? Kalau khawarij sudah tersesat dengan ayat yang bingung seperti ini. Karena ini ayat-ayat ini termasuk ini ayat-ayat mutasyabih seperti ini. Ayat mutasyabih itu adalah ayat yang lafaz-lafaznya itu tidak langsung dipahami tapi perlu kepada yahtaju ilal bayan. Itu lafaz, itu ayat mutasyabih. Demikian pula hadis-hadis misalnya mutasyabih. Yani hadis-hadis yang lafaznya itu tidak langsung bisa dipahami tapi yahtaj ilal bayan, yang butuh kepada penjelasan. Contoh tadi, orang membunuh kekal di neraka. Walaupun muslim, berarti walaupun muslim kekal di neraka kalau membunuh. Maka kalau khawarij sudah kekal di neraka dengan ayat ini. Orang yang membunuh kekal di neraka. Tapi kita ahli sunnah tidak. Orang yang membunuh selama dia punya iman, ya, karena Allah menyebutkan dalam ayat yang lain bahwa kalau orang yang membunuh dan keluarga yang dibunuh itu mau memaafkan, boleh mengambil diat dari saudaranya. Allah menyebutkan saudara, persaudaraan, padahal yang membunuh dan yang dibunuh, tapi Allah menyebutkan dua saudara, persaudaraan. Maka maknanya dia tidak kafir. Maka berarti ini apa maksud Allah berfirman tadi, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan kekal." Apa maksudnya? Nah, gampang tadi terapkan kaidahnya. Ya. Terapkan kaidahnya. Yakni ancaman tadi berlaku apabila memang terpenuhi syaratnya. Terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Sementara kekalnya seorang di neraka itu kalau terpenuhi syaratnya. Kekalnya seseorang di neraka. Apa itu? Apabila ada kekufuran. Enteng saja ahli sunnah, tidak bingung dengan ayat seperti itu. Makanya kaidah kita atau prinsip kita dalam memahami ayat-ayat seperti itu bagaimana? Kita bawa ayat-ayat mutasyabih tadi kepada ayat-ayat yang muhkam. Ini prinsip kita jemaah ahlu sunnah. Dan tidak boleh kita masuk ke dalam ayat-ayat yang mutasyabih mentakwilkan sendiri, apalagi memahami sendiri, enggak boleh. Tapi kita bawa kepada yang muhkam. Ya. Ketika Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra, nahnu, apa nahnu artinya? Kami, berarti Allahnya banyak. Nah, ini mutasyabih tidak ayat ini? Mutasyabih. Yahtaj ilal bayan, perlu kepada penjelasan maksud lafaz kami ini apa? Kalau kami kan maknanya Allah banyak. Maka bawa yang mutasyabih tadi kepada yang muhkam, qul huwallahu ahad. Ini muhkam. Muhkam itu ayat yang lafaz-lafaznya tidak perlu penjelasan. Paham Allah Esa, paham, enggak perlu lagi takwil penjelasan. Berarti yang tadi perlu ditafsirkan apa maksud kami. Nah, ada nanti kaidahnya. Kami maksudnya dalam bahasa Arab lafdzul jama' itu menunjukkan kepada ta'zim, pengagungan. Pengagungan kami. Sama halnya kita, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal antum masih ingat enggak itu apa itu? Apa itu? Hal-hal yang berkaitan teks proklamasi. Antum ditanya Pancasila ada berapa? 5. Coba sebutkan, jarang yang hafal. Harus hafal ya kawan, kita warga negara yang baik harus hafal. Pancasila ada 5, apa yang pertama? Kedua, ketiga, ada yang apa? Kerakyatan yang musyawarah atau apa gitu. Ya, salah. Nah, permasalahan berikutnya, ashabu Rasulillah, siapa sahabat yang dimaksud? Karena sahabat dalam bahasa Indonesia artinya teman akrab, maka kita harus pahami di sini yang dimaksud ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang dijalani para sahabat Rasulullah ya ikhwah. Sahabat maknanya adalah yang dimaksud dalam syariat kita, sahabat bukan seperti makna dalam bahasa Indonesia. As-sahabah hiya, sahabat definisinya adalah dicatat. As-sahabah man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Sahabat adalah ada 3 poin. Pertama, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz liqa ini lebih afdal daripada lafaz ra'a, melihat, ru'ya. Kan ada sebagian ulama yang mendefinisikan sahabat itu adalah orang yang melihat Rasul. Tapi itu kurang sempurna. Yang sempurna itu adalah orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beriman kepadanya. Dan yang ketiga, wa mata ala alal Islam atau ala dzalik, dan mati di atas Islam. Yani kalau sekedar bertemu dengan Rasul tapi tidak beriman, sahabat bukan? Bukan, seperti Abu Jahal. Abu Jahal ketemu Rasul tidak? Ketemu. Sahabat bukan? Bukan, karena tidak beriman. Jadi harus 3 poin ini, man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Taib sejaman tapi tidak ketemu sama Rasul, beriman kepada Rasul, mati di atas Islam, sejaman tapi tidak ketemu, sahabat bukan? Bukan sahabat. Mukhadram dalam ilmu hadis disebutnya, mukhadram. Yani dia itu tabi'in bukan? Karena tabi'in adalah orang yang ketemu para sahabat, tidak ketemu Rasul. Tapi ini sejaman dengan Rasul SAW. Sebagian ulama mengatakan ini kelompok disebutnya kelompok ketabi'in. Tapi sebagian ulama ahli hadis, dan ini yang masyhur di kalangan ulama ahli hadis, dia disebutnya itu mukhadram. Mukhadram itu adalah seorang yang hidup pada zaman Rasul SAW tapi tidak bertemu dengan Rasul. Dan dia bukan tabi'in. Mukhadram namanya. Contohnya siapa? Najasyi. Uwais Al-Qarni sebagian riwayat. Tapi yang roji, Uwais Al-Qarni, ya, disebutnya tabi'in. Satu lagi, ada seorang sahabat namanya, bukan seorang sahabat ya, seorang yang hidup pada zaman Rasul, namanya Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani ini subhanallah ya kawan, dia hidup pada zaman Rasul, belum pernah ketemu, ingin ketemu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu berjalanlah dia berhari berminggu jemaah sekalian untuk ingin ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dia ke Madinah. Sampai di Madinah hari Rabu. Hari Rabu. Para sahabat begitu melihat Abu Idris Al-Khawlani ingin berjumpa Rasul SAW dan belum bertemu padahal sejaman sama Rasul. Apa kata para sahabat? Laqad dafanna Rasulullah SAW al-Bariha. Kata para sahabat, baru saja kemarin kami menguburkan jenazah Rasulullah SAW. Baru kemarin. Artinya disayangkan gitu. Tidak sempat bertemu. Ya. Padahal itu sudah berjalan berbulan, berminggu tentunya. Tidak bertemu. Jadi sekedar pertemuan saja dengan Rasul ini sebuah keistimewaan. Cuma sebuah keutamaan. Yang tidak bisa dikalahkan dengan manusia yang paling utama sekalipun setelah zamannya. Makanya Al-Imam Ibnul Mubarak itu pernah ditanya. Al-Imam Ibnul Mubarak pernah ditanya. Ayuhuma afdal? Mana diantaranya yang paling afdal diantara dua orang manusia? Antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jemaah sekalian yang subhanallah, dikenal kejujurannya, dikenal bijaksananya, dikenal waraknya, dikenal takwanya. Bahkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz ada kurma sebesar pohon kelapa, saking suburnya. Bahkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz yang namanya gandum ditebar di lembah-lembah. Ditebar gandum di lembah-lembah. Supaya jangan sampai burung-burung kelaparan. Jangan sampai orang-orang musyrik, orang-orang kafir menyangka nanti di daerah Umar bin Abdul Aziz ada burung yang mati kelaparan. Ditebar gandum untuk makanin burung. Saking suburnya, makmur pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan pernah pada zaman itu orang mau sedekah susah. Orang kaya semua. Luar biasa ketakwaannya. Dan ini turunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ditanya Abdullah bin Umar, ditanya mana yang afdal antara Muawiyah yang masuk Islamnya akhir-akhir, Muawiyah anaknya Abu Sufyan, mana yang afdal? Seorang tabi'in ini dengan Umar bin Aziz tabi'in, dia tidak bertemu Rasul SAW, hanya bertemu dengan para sahabat saja. Adapun Muawiyah khatibul wahyi, Muawiyah seorang penulis wahyu Rasul SAW, mana yang afdal? Maka apa kata siapa? Abdullah bin Abdul Barab, beliau mengatakan bahwa Allah, demi Allah kata beliau, la habbatu ramlin, sebutir debu ya, dakhalat fi minkhari Muawiyah, yang masuk ke lubang hidungnya Muawiyah, wa huwa yusalli khalfa Rasulillah, saat dia salat di belakang Rasul, afdal min Umar bin Abdul Aziz, lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Sebutir debunya saja, jangan dengan Muawiyahnya. Sebutir debu yang masuk ke lubang hidungnya Muawiyah saat dia sujud ruku di belakang Rasul lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana dengan amalannya para sahabat? Bagaimana dengan berjuangnya para sahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan tabi'in, apalagi tabi'ut tabi'in setelahnya, sehebat apapun. Makanya Rasul mengatakan la tasubbu ashabi. Wawaladhi nafsu Muhammadin biyadi, law kana ahadukum anfaqa misla Uhudin dhahaban, ma balagha mudd hadihim wala nasifahu. Jadi jangan kalian celak. Rasul tidak ngomong jangan kalian kafirkan. Maknanya apa? Celak saja enggak boleh. Menyek, menghina saja, nanti akan kita bahas. Apa hukum mencelak para sahabat? Enggak boleh, kalau penuntut ilmu enggak boleh. Kafir enggak boleh, ada rinciannya, tafsil. Enggak boleh, ada tafsilnya. Kenapa Rasul mengatakan jangan kalian mencela? Ya ini kalau mencela sudah enggak boleh, apalagi mengkafirkan. Mencela saja enggak boleh. Ya, mencela saja enggak boleh. Kata Nabi jangan celak para sahabat, karena demi Allah, seandainya kalian berinfak, bersedekah sebesar gunung Uhud emas, sebesar gunung Uhud kalian infak berupa emas, tidak akan bisa menyamai infaknya makanan sahabat walaupun satu mud. Bahkan tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat walaupun segenggam makanan. Karena mud itu bukan emas. Emas itu tidak ditimbang dengan mud. Yang ditimbang dengan mud itu makanan. Jadi kalian emas sebesar gunung Uhud, dan ini penyerupaan dengan gunung Uhud, jadi menunjukkan kemustahilannya. Di muka bumi ini kalau emas dikumpulkan, mustahil ada emas yang bisa ada sebesar gunung Uhud. Berarti di sini menunjukkan kemustahilan seorang bisa beramal yang akan mengalahkan, menyamai saja enggak bisa, apalagi mengalahkan para sahabat Rasulullah. Dan hadis ini sebenarnya sudah cukup tentang keistimewaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para sahabat mulia, dan hadisnya, ayat-ayatnya banyak. Kita lihat dulu tingkatan maratibus sahabat fil fadli. maratibu as-sahabah fil fadli, keutamaan atau tingkatan keutamaan para sahabat, tingkatannya. Sahabat tidak semuanya sama rata, keutamanya berbeda. Baik, para sahabat ya ikhwan, keutamanya, tingkatannya ada 9 tingkatan. Yang pertama, apa judulnya kita sekarang? Maratibu. Maratibu. Sahabat yang mulia itu adalah al-khulafaul arba'u, yani khalifah yang 4. Siapa dia yang khalifah 4 ini? Perhatikan ikhwan, urutannya itu harus benar. Perhatikan, dan di sini ada kaidahnya. Tartibuhum fil fadli katartibihim fil khilafah. Tartibuhum fil fadli katartibihim fil khilafah. Khalifah yang 4 ini adalah urutan keutamaan mereka itu sama seperti urutannya dalam khalifah. Jadi nomor 1 itu enggak boleh Umar keutamaannya, enggak boleh. Apalagi Utsman, apalagi Ali. Lebih sesat dari keledai orang yang punya itu kalau memang Ali dinaikkan ke nomor 1. Jadi urutan keutamaan khalifah yang 4 itu sama persis urutan dalam kekhalifahan. Itu yang pertama. Yang kedua yurikhwan, tingkatan sahabat yang kedua, al-ashrah al-mubasyarun bil-jannah, 10 orang sahabat yang dijamin surga, dan itu termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam. Siapa yang 10 ini? Khalifah yang 4 ditambah 6. Nah, siapa yang 6? Pertama, antum sebutkan binnya. Ana sebutkan nama orangnya, antum sebutkan binnya, bapaknya. Ya. Yang pertama Sa'ad bin. Kita hanya nyari berapa? 6 saja kan, yang 4 sudah, yang 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berarti tinggal yang 5 sampai 10. Berarti cuma 6 saja. Yang pertama Sa'ad bin. Baik, yang kedua Talha bin. Yang ketiga Sa'id bin. Yang keempat Abu Rahman bin. Yang kelima Az-Zubair bin. Yang keenam Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Berapa semuanya? 6. Jangan ngomong Bilal. Ada Bilal, ada yang lala. Yang 10 ini dia. 4 khalifah yang 4, yang 6-nya itu tadi. Baik. Yang ketiga ikhwan, urutannya. Yang ketiga. Nanti pembahasan setelah ini kita bahas tentang dalil-dalil keutamaan sahabat dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dari asar. Yang ketiga, urutan sahabat dalam keutamaan adalah Man aslama minal muhajirina qoblal badr. Man aslama yang ketiga, man aslama minal muhajirin qabla qabla. Nah, anak-anak sekaligus di luarnya Madinah. Ansar, Qobla, Qobla, Al-Badri, Qobla, urutan yang keberapa, Ikhwan? Ketiga. Apa itu? Sahabat muhajirin yang masuk Islam. Kapan masuk Islamnya? Dibedakan antara sebelum atau sesudah perang Badar. Bedakan. Karena kalau yang sebelum perang Badar masuk Islamnya, maknanya berarti mereka itu ashab, ashabul Badar. Berarti mereka adalah sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Dan mereka memiliki keutamaan. Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan sesuka kalian dalam hidup ini, wis lakukan wis karepmu dhewe. Pokoknya dosamu itu tak ampuni, wis tak jamin diampuni. Oh, manusia yang sudah direkomendasi oleh Allah langsung. Makanya saking mulianya mereka sampai ada selawatnya, selawat Badar. Tawassalna bi bismillah ala salatullah ala Toha. Nah ini Toha ini bukan nama Nabi, ayun ikhwan, awas. Toha ala Yasin Habibillah. Yasin bukan nama Rasul. Nggak, Nabi Muhammad enggak ada namanya Toha, enggak ada namanya Yasin. Nama Rasul yang sahih dalam hadis-hadis itu adalah siapa? Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir. Ini nama Rasul. Adapun Yasin itu Quran, potongan huruf Al-Quran, surat dalam Quran Yasin. Toha, si Toha enggak, Toha dodol bakso wong Sidoarjo. Toha. Bukan nama Rasul. Ya ikhwan, dosanya itu begini. Antum punya anak namanya Abdullah. Abdullah. Lalu anak antum dipanggil sama tetangga si Peang. "Eh Peang, mau kemana lu?" "Peang, ridho enggak antum?" "Enggak ridho, namanya Abdullah. Kok dipanggil nama yang lain?" Atau namanya Abdullah dipanggil Zakaria. "Hey Zakaria, ridho enggak antum punya anak dipanggil Zakaria?" Atau antum lah, namanya misalnya antum namanya apa? Sulaiman. Dipanggil Isa, Musa, Musa mau kemana Musa? Antum enggak rela. Demikian pula Rasul. Oh, bukan namanya Toha dipanggil Toha. Ala Toha Rasul. Kemudian apa yang ujungnya apa akhirnya? Bi ahlil badri ya Allah. Apa? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi tawadi Rasulillah wa bil muja. Ah pokoknya itulah sudah itu. Kenapa? Karena utamanya keutamaan orang-orang atau sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Tapi enggak boleh kita bertawassul kepada orang-orang yang telah meninggal walaupun utama. Ya kan? Bi ahlil badri ya Allah, dengan penduduk Badar maksudnya. Hatta kepada Rasul pun enggak boleh, apalagi kepada sahabat, apalagi kepada yang lebih rendah derajatnya dari sahabat. Baik. Lalu yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat. Man aslama minal ansar, sahabat Ansar yang masuk Islam. Kapan? Qoblal Badri, sebelum perang Badar. Kenapa didahulukan muhajirin nomor tiga? Kenapa? Kan bedanya apa? Yang tiga dan empat itu sama-sama masuk Islamnya sama-sama apa? Sama-sama sebelum Badar. Cuman bedanya apa? Muhajirin dan Ansar. Kenapa kita dahulukan nomor tiga? Kok muhajirin nomor empat Ansar? Karena Allah Ta'ala membedakan tingkatan di dalam Al-Quran antara muhajirin dan ansar. Allah mengatakan, "As-sabiqunal awwaluna minal ansar wal muhajirin." Atau apa? Muhajirin wal ansar. Jadi tidak boleh didahulukan. Harus kita dahulukan muhajirin. Karena mereka lebih dulu di dalam memeluk Islam. Mereka lebih dulu di dalam berjuang. Maka keutamanya pun lebih utama daripada sahabat Ansar, walaupun sama-sama punya keutamaan antara Ansar dan Muhajirin. Ya. Baik. Apa keistimewaan penduduk Badar tadi? Dosanya sudah dijamin diampuni oleh Allah, apapun dosanya. Makanya kalau ada penduduk Badar melakukan dosa, dalam riwayat seperti Hatib bin Balta'ah yang berkhianat kepada Rasul, ngirim surat ya kan, kepada penduduk Mekah, membocorkan rahasia negara. Kan kalau Umar sudah mau bunuh saja, "Da'ni ya Rasulullah adrifu unuka hadal munafik." "Ya Rasul, biarkan tak penggal lehernya orang munafik ini. Kok bocorkan rahasia?" Kan katanya Nabi, "Wahai Ali, wahai Miqdad, kejar. Ada sahabat kita namanya Hatib bin Balta'ah, dia khianat, yakni bukan khianat, dia ngirim surat dititipin ke seorang perempuan sekarang di sekitar sana, cari, ambil surat itu kembali, kata Rasul. Dan hadis ada dalam Bukhari, antum baca nanti. Akhirnya digeladah sama Ali, dapat tuh surat dikembalikan ke Rasul, lalu ngakulah Hatib bin Balta'ah. Tapi tujuan Hatib bin Balta'ah itu bukan untuk mengkhianati, tidak. Tujuannya apa? Dia ingin cari simpati saja orang-orang Mekah supaya dilindungi keluarganya, dunia. Maka menolong orang kafir dalam urusan dunia, ya, ini tidak sampai kufur keluar dari Islam, tapi dosa besar saja. Tolong menolong, ya, dalam urusan, atau mencintai orang kafir karena dunia, cinta sama orang kafir karena dunia, ini dosa besar saja. Tidak sampai kufur, tapi cinta orang kafir karena agamanya, maka kufur, murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau cinta orang kafir karena dunia, seperti cinta Maradona karena sepak bolanya, apa hukumnya? Cinta Maradonanya, Maradona dicintai karena pinter main bolanya, karena dunia. Nah, ini hanya haram saja, tidak sampai kufur. Cinta Lady Gaga karena apa? Antum cinta Lady Gaga? Oh, kok antum ya? Ada orang kalau cinta sama Mick Jagger lah. Cinta karena apanya? Main musiknya. Mana yang afdol antara cinta Mick Jagger dengan cinta Maradona karena keahlian mereka? Mana yang afdol? Ya adalah, harus pilih. Namanya pilih-pilih. Ya afdol Maradona, lumayan. Karena apa? Sepak bola. Sepak bola mubah. Kalau Mick Jagger, musiknya. Ya. Jadi ada. Orang kafir itu bertingkat, jemaah. Jadi ada tingkatannya. Mana yang afdol? Yahudi Nasrani atau Hindu Buddha? Yahudi Nasrani lebih afdol. Di antara kafir yang afdol, Yahudi Nasrani Ahlul Kitab. Hindu. Kalau Buddha sama Hindu mana? Enggak ada benernya, semuanya rusak. Kalau Buddha sama Hindu enggak ada pilihan. Enggak boleh ada pilihan. Tapi antara Ahlul Kitab. Makanya kenapa kita dibolehkan menikahi Ahlul Kitab? Yahudi Nasrani. Itu pun kenapa dibolehkan hanya perempuannya saja? Adapun laki-lakinya haram, muslimah kawin sama laki-laki Ahlul Kitab haram. Hikmahnya apa, jemaah? Hikmahnya adalah karena adanya kesamaan agama dalam jumlah, dalam global akidah, kesamaan kita dengan Ahlul Kitab satu. Alasannya dibolehkan karena sama. Ahlul Kitab sama-sama percaya kepada Allah, percaya kepada nabi-nabi, percaya kepada sebagian kitab-kitab. Jadi ada kemiripan dengan kita yang nanti untuk dakwah itu lebih apa? Lebih mudah dan nyambung. Tapi kalau antum ngomong dengan Hindu, nyembah sama Bhagwan, sama Dewa Mahabharata, gak nyambung. Ngomong malaikat, bingung dia. Ngomong kitab, bingung. Gak nyambung, sehingga sulit dakwahnya. Maka gak boleh kalau sama Hindu, Buddha. Jadi supaya ada nyambungnya nanti. Lalu kenapa hanya boleh laki-laki? Perempuan muslim gak boleh. Karena laki-laki ini pemimpin. Karena tujuan kita menikahi dia dibolehkan supaya apa? Supaya mengajak wanita tadi kepada Islam. Gak boleh kalau hanya kawin saja, dibiarin. Nah, harus didawahi. Dirayu, gunakan kegantengan kita kalau kita ganteng. Mau enggak nih kalau enggak cerai kayaknya nih? Gimana nih? Mau masuk Islam atau gimana? Masa kita harus cerai? Kasihan, aku sangat mencintaimu. Gitu. Tapi ya sayangnya kalau kita satu agama tambah, sama-sama kita di surga kelak nanti. Masa kita nanti berpisah di akhirat? Aku enggak mau kehilangan kamu, sayang. Kalau sudah begitu, insya Allah dia akan lenyap. Sudah akan lemah dia, langsung masuk. Itu tujuannya. Adapun muslimah, enggak boleh walaupun ada kesamaan. Karena yang berkuasa siapa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bahkan muslimah nanti yang masuk Kristen dikhawatirkan. Yang keberapa? Yang kelima. Man aslama, sudah tulisannya sama saja dengan seperti tadi. Man aslama minal apa dulu? Minal muhajirin. Ngapain? Kapan? Ba. Enggak ba'da. Kalau ini bukan ba'da, qabla. Sama qabla. Qabla al-fathhi. Man aslama minal muhajirin qoblal fathhi. Yang dimaksud dengan al-fathhi apa? Al-Hudaybiyah. kalau Mekah, pemenaklukan kota Mekah itu bukan al-fatah secara mutlak, tapi disebutnya apa? Fathu Makkah. Jadi kalau al-fatah ini mutlak, pakai al mutlak, berarti maknanya Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah ini boleh, boleh nama umrah Hudaybiyah, boleh perjanjian Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah, boleh juga ghazwah, perang Hudaybiyah, walaupun perangnya enggak jadi boleh kita namakan perang. Kenapa walaupun perangnya enggak jadi? Karena cuma sekalian justru adanya bai'at, adanya bai'at Ridwan di Hudaybiyah, justru karena apa bai'at itu terjadi? Bai'at mati, rela mati di dalam peperangan. Jadi memang benar-benar mau perang, cuman enggak jadi. Itu kan, tapi mau perang, bai'at. Semua berbai'at, dan orang-orang yang ada di Hudaybiyah itu semuanya kecuali satu orang saja, ya, Ja'ad bin Qais, semua itu diridai oleh Allah. Allah berfirman, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah ridha kepada orang-orang beriman, bukan kita di sini, bukan, tapi yang berbaiat kepada Muhammad di bawah pohon, pohon Samurah namanya. Ada pohon namanya pohon Samurah. Itu zaman Umar sudah ditebang, ditebang zaman Umar bin Khattab. Karena banyak yang ngalap berkah ke pohon Samurah, salat di depan pohon Samurah, karena dulu dipakai baiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di Mekah. Ya, bagaimana kalau pohon Samurah ada di Sidoarjo? Yang dulu Rasul bai'at di Sidoarjo. Oh, parah. Di Mekah saja. Makanya Umar ngapain? Kalau sudah gelagat demikian, Umar apa? Nah, tebang. Gak pandang. Gak mikir dua kali Umar bin Khattab. Tebang. Baik. Jadi, yang keberapa ini? Yang sebelum Hudaybiyah. Muhajirin man aslama min al-hajirin qabla al-fath. Ay qabla al-Hudaybiyah. Boleh. Berarti mereka nanti yang ikut apa? Kalau masuk Islam qabla al-Hudaybiyah, maknanya berarti ini sahabat-sahabat yang apa? Yang ikut, yang ikut Hudaybiyah, yang ikut perang Hudaybiyah, atau ikut umrah Hudaybiyah, atau ikut perjanjian Hudaybiyah, atau yang ikut bai'at. Baik, yang berikutnya yang keberapa? Antum teruskan coba. Antum bisa teruskan? Coba. Yang berikutnya apa tadi, berapa sekarang? Hah? Keenam. Apa coba teruskan? Man aslama terus minal ansar qabla qablal fathi, ya, karena muhajirin baru ansar, muhajirin baru ansar. Kemudian yang keberapa? Hah? Tujuh, ya. Baik, as-sabir, yang ketujuh, man aslama minal muhajirin mata kapan? Ba'dal fathi. Ya, ba'dal fath, setelah Hudaybiyah. Siapa di antaranya jemaah? Siapa di antaranya? Jadi banyak bahkan tokoh-tokoh Quraisy, gembong-gembong Quraisy yang masuk Islam justru setelah atau pasca perjanjian Hudaybiyah. Ini dia saat ini. Siapa dia? Di antaranya Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul. Jadi Khalid bin Walid ketika Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah, Khalid bin Walid termasuk memimpin pasukan kuda yang menjaga, yang menghadang pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kafir Khalid bin Walid saat Hudaybiyah. Makanya Khalid bin Walid tidak mendapatkan keutamaan nomor berapa? Hah? Nomor 56, tapi dia nanti nomor 7. Siapa lagi di antaranya? Amr bin Al-As. Dia masuk setelah itu. Karena pada masa itu masa gencatan senjata, yakni masa kondisi damai 10 tahun. Sehingga kesempatan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ilallah bil hujjah wal bayan, dakwah. Capek perang-perang terus, akhirnya dakwah ilallah bil hujjah, dan banyak berbondong-bondong. Dan juga kenapa banyak orang-orang Arab masuk Islam saat itu? Karena nampak berwibawanya kaum muslimin. Apa wibawanya? Makanya ini diantara hikmah Rasul sampai banyak mengalah, walaupun isi perjanjian itu banyak merugikan kaum muslimin secara zahir, tapi hakikatnya kemenangan. Kenapa jemaah sekalian? Minimal saat itu orang-orang negeri-negeri sekitarnya, bahkan negeri-negeri besar pun mengakui keberadaan negeri Islam. Kan itu sebuah perjanjian antar negara, sudah antara Quraisy dengan negara yang dipimpin Muhammad Muhammad dulunya tidak punya apa-apa, tidak punya kampung, barbar, tidak punya apa-apa. Tapi ketika ada perjanjian itu, dianggaplah memiliki wilayah kekuasaan, yaitu Madinah tadi. Ya, yang kedua nampak wibawanya, nampak apa namanya kekuatannya. Berarti kalau sudah gencatan senjata, kalau sudah ada perjanjian diplomatik dengan negara besar, berarti ini negaranya kecil apa besar? Besar. Tidak mungkin kecoa perjanjian dengan misalnya singa, singa untuk kebesaran kalau kecoa. Tikus misalnya, tidak mungkin, besar, yang seimbang. Ini diantara hikmahnya. Makanya kata Al-Wara' bin Azib dan juga kata Salman Al-Farisi bahwa hakikat Al-Fatah Al-Hudaybiyah, hakikat kemenangan adalah Hudaybiyah. Makanya idza ja'a nasrullahi wal-fatah, ini maksudnya bukan Fathu Makkah tapi Hudaybiyah. Manusia berbondong-bondong masuk Islam setelah itu. Berbondong-bondong manusia masuk Islam. Ya. Maka baru sadar para sahabat, oh ternyata di sini rupanya sampai Rasul ngalah. Rasul sampai ngalah, sampai suruh kalimat Rasulullah suruh coret. Suhail bin Amr kan kata Nabi, katibnya dari pihak. Jadi orang-orang Quraisy itu diwakili oleh Suhail bin Amr untuk membuat perjanjian gencatan senjata. Cuman syaratnya katanya, pada hari ini kamu kaum muslimin enggak boleh masuk Mekah. Harus pulang ke Madinah. Enggak boleh, karena aku gengsi. Orang-orang musyrikin Quraisy gengsi kalau sampai Muhammad masuk Mekah untuk umrah. Sehingga nanti umrahnya kapan-kapan. Sekarang jangan dulu. Nah, Rasul ngalah. Ketika suruh hapus nama Muhammad, Rasulullah hapus dengan Muhammad bin Abdullah saja. Rasul pun ngalah. Banyak ngalah sampai Umar subhanallah, sampai Umar protes, Umar karena kok ngalah, merasa rendah dan hina sekali kita di hadapan orang-orang kafir, kok ngalah demikian. Tapi kata Rasul, ana Rasulullah. Aku adalah utusan Allah yang aku diperintah oleh Allah. Dan ternyata benar, apa? Kemenangan Islam berawal dari Hudaybiyah. Kalau tidak ada Hudaybiyah, tidak akan pernah ada Islam di muka bumi. Sampai demikian. Kalau tidak ada perjanjian Hudaybiyah, tidak ada peristiwa Hudaybiyah, tidak ada perang Hudaybiyah, tidak ada umrah Hudaybiyah, tidak akan pernah ada Islam di muka bumi. Jaya Islam karena ada Hudaybiyah. Dan ini hakikat kebenaran yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya. Antum teruskan. Yang keberapa sekarang? Yang ke-8 berarti man aslama minal ansar kapan? Ba'dal fathi. Yang ke-9 terakhir. Yang ke-9 terakhir, man aslama ba'da fathi Makkah wa hum mutlaqa. Yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Dia enggak pandang lagi Muhajirin Ansar. Enggak pandang lagi Arab bukan Arab. Enggak pandang lagi orang Mekah atau bukan Mekah. Siapapun dia, bangsanya, dimanapun dia berada negerinya, apapun dia sukunya, pokoknya masuk Islam setelah Fathu Mekah, ya, bertemu dengan Rasul, maka disebutlah mereka tulaqa. Yang masuk Islam saat itu disebut tulaqa, yakni orang-orang yang dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik. Inalloh, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain dan dihafalkan PR-nya ya. Jadi antum hafalkan nanti. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, usul sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bih. Sampai sana. Lanjutannya Ustaz ya nanti. Nanti tambah panjang nanti. Subhanallah. Dan itu melatih jamaah sekalian hafalan kita supaya terbiasa menghafal juga Al-Qur'an. Tayyib subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.